Prakarta Acar Sakjar Sujana Dengaran kok wis mule Iye, iye Tekon-tekon jur sedih Sajak dikawe gelok Taruh soto Nengkon Buktine karo kowe kemrayang anak putune Aja sujana wae Anak putune Aja sujana